selamat malam duhai kawan seperjalanan. Para pelintas yang melintas di kegelapan, para penebas yang menerabas kemuraman. Komunitas para penyintas peretas sisi gelapnya kehidupan. Di sini aku berbagi secercah cahaya di gelangnya